Biar panjenengan semuanya kagak penasaran, ada Movision Sate, juga ada MC Audio, Lala, Widi, Manhattan, Malay, Malay, Malay, Malay. Sama-sama lagu tadi spesial untuk kedua mempelai.